Matius pasai sikureng. Isa laju geek dalam perahu, laju gejemerang danau. Gewo u gampung leun gopnyan. Di sinan le ureng rame, laju jiba ubak gopnyan sidro ureng lape, yang teeh dalam tika. Wate Isa gekalon padup naraya iman ureng rame nyan, gopnyan laju gepegah ubak ureng lape nyan. Tabah ke, hei anu ulun, desa-desa gata, kata peampun. Namu padup dro gure agama yang na disinan jikun lam ateji. Urengnyo jihina Allah. Isa getepu pikiran awaknya. Jadi gopnyan gepegah. Pakon pikiran gata lumpah tak jehet. Toh yang lebih mudah tepegah. Dosa gata kata peampun. Atawa tepegah. Bedoh keh dan jak ke laju. Tema ba'at saatnya ulun tema ulun beri bukti ubak gata. Bahwa di atu bumonyo anak manusia mekuasa ketepu ampun desa. Laju Isa gepegah ubak ureng lapenyan. Bedoh, cok tika gata. Dan wakeh laju urumoh gata. Ureng lapenyan pih ji bedoh. Dan laju jiwa urumoh ji kedro. Wate ureng rame ji kalon hai nyang lagenyan. Awaknyan lupah tumakut. Dan laju ji pujo Allah. Sabab potu Allah kagebri kuasa yang paling raya ubak manusia. Olehnya, Isa getinggai tempatnya. Tengah gejak, deh gekalon sidro ureng tukang kutip cuke. Nan urengnya, Matius. Tengah geduk, bak kanto cuke gopnya. Isa gepegah ubak urengnya. Jak keno, setot ulun. Tema, Matius laju gedong dan gesetot Isa. Wate Isa tengah gemakan di rumah Matius, jai lupahna tuka ubak gopnyan tukang kutip cuke dan ureng-ureng yang dianggap hanaget le masyarakat. Awak nyan pih laju jimakan musajan Isa dan murid-murid gopnyan. Na ureng-ureng Farisi yang jikalon hai nyan dan awak nyan jitumanyo ngubak murid-murid Isa. Pesabab jih kure gata gemakin musajan ureng-ureng tukang kutip cuke dan ureng-ureng hanaget nyan. Isa gedengo pun yang jitanyong le awak nyan dan laju gejawab. Ureng yang sehat ana perle dokto. Yang perle ke dokto nak ke ureng sakit. Tilek ke pu makna ji ayat Alkitabnyo. Yang ulung kehendaki gasih sayang dan bukan belatang kerebun. Sabab ulun teka bukan ulun tawa ureng yang dianggap rojih kaget. Tema ureng yang dianggap hina. Oh kalahnya, murid-murid Nabi Yahya Pemano gejak merempok dengan Isa. Laju awaknya getanyong. Pakan kamu dan ureng-ureng Parisi puasa dan murid Bapak Hana. Gejawab le Isa. Pakibah muruk gata. Pukuh je jame-jame bak tempat kanuri ureng mekawin. Mesedih hati menyoteng kulintu agam. Mantongna musajan awaknyan. Tentehana. Tema teka wate jih tengkulintu agamnyan. Tecok niba awaknyan. Watenyan baru ke awaknyan jipuasa. Hana ureng yang tampai baje tuha dengan ija baru. Sabab ija sinampai nyan tema kunyut. Ake jih baje nyan teprik lebih rayut lom. Menancit hana ureng yang jiro i yang gu baru. Lambalum kulit yang katuha. Sabab barum nyan tema bekah dan rusak. Dan i anggo lambalum nyan laju ro ulua. Anggo baru harus teleng lambalum yang baru. Mangat banduanyan tetap get. Tengoh Isa gepegah haba ubak murid-murid Yahya Pemano. Teka keh ubak gopnyan sidro pemimpin rumah ibadat. Urengnyan jemeteut dike Isa siraji pegah. Ana inong lon ban mantong meninggai donya. Tema. Lon harap no tim ke hejakmat ane ulonyan. Mangat je dudep lom tema. Isa laju ge bedoh dan gejak laju dengan murid-murid gopnyan, urumoh urengnyan. Bak tengah rot na tema sidro inong yang ka 12 ton. Trip ji, sakit pendarahan. Yang na hubungan dengan hejihnyan. Jejak merempok laju ngon Isa ni bak likut. Urengnyan ge pikir. Asai ta cukeh manteng baja jubah gopnyan, ulun tuma pulih. Oh leh ji pikir lagi nyan, laju di cukeh baja jubah Isa. Wate nyan cit temah, Isa gepaling dan gekalon inong nyan, laju gepegah ubak gopnyan. Tabah ke anak ulun, sabab gata tak percaya ke ulun, gata pulih. Bak waten yan cit tema inong yan pulih. Oleh yan, isa laju truk urumo pemimpin ibadat yan. Wate gekalon pemuen-pemuen biola mekabung dan jai tat-tat yang rio laju gepegah uba awak yan. Tebit ke kata Ban Bandung, anaknya hana mati, nakuh tengut. Awak yan Bandung jipekim isa. Oh kaji tebit awak yan Bandung, isa laju getamong lam bilik anak yan. Sira gemat jaroji dan laju jibedoh ane inongnyan. Habanyan sampo ka megah ban saboh daerahnyan. Isa laju gejak nibak tempatnyan dan na dua dro ureng buta jisetot gopnyan rot likut. Awaknyan jitemau. Hei anak Nabi Daud, negasih ke kamu. Wate isa getamong lam rumohnyan ban dua dro ureng butanyan jijak ubak gopnyan. Isa laju getanyong ubah awaknya. Pekeh katanya tak percaya bahwa ulunnya hasil ulun pepulih gata? Percaya, percaya pak. Jawab awaknya. Laju isa gemat mata awaknya, sira gepegah. Sebab gata percaya, tema bejit kehpun yang gata laki. Tema awaknya kajit jimenging. Isa gepeingat ubah awaknya dengan kruh, mangat bek jipegah hainya ubah so mantong. Tema awaknya laju jejak dan jipegah tema ke hai isanya utip-tip daerah. Wate bandua dro awaknya ka jejak, nasi dro ureng kalu yang kaji kuasa leroh juhud, laju jiba uba isa. Isa laju geusi roh juhudnya dan bawate nyancit ureng kalunya kajut jipegah haba. Ureng ramenya hirun dan jimarit sabe ke dro-dro. Gohlomna kamu kalon yang lagi terjadi di Israel. Tema ureng-ureng Parisi jipegah. Ubak roh-roh jahit ke yang berijihnya mekuasa ke jiute roh-roh jahitnya. Menan ke sabi Isa kekeliling nibak banda yang saboh u banda yang lain. Dan nibak gampong yang saboh u gampong yang lain. Gopnyan gepebut ureng lain di rumah-rumah ibadat. Dan gupu sampo habaget ke hai pakriban potu Allah gemat perintah sebagai raja. Gopnyan gupu pulih ureng-ureng yang menderita mebago macam penyakit dan yang cacat tubuh. Wate isa ge kalon ureng ramenyan, gopnyan weh tat-tat ke awaknyan. Sebab awaknyan ka bingung dan hana medaya. Lagi bubiri hana tukang rabe. Laju isa gepegah ubak murid-murid ge. Nyang tepot jaitat, tema tukang pot nyang bacut. Sabab nyan, lake ke ubak urung po lampuh nyan, mangat dikirim urung pot hasil lampu gop nyan.